إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد أيها الناس جمع جمعة عزني الله وإياكم الله سبحانه وتعالى telah mengangkat kemuliaan tugas dakwah ila Allah dalam kedudukan yang demikian tinggi, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam kitabnya pujian terhadap mereka yang berupaya untuk menjalankan tugas yang diemban pada al-anbiya, pada nabi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya? Yani tidak ada seorang pun yang lebih baik perkataannya dibandingkan orang yang menyeru berdakwah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengibadahinya semata, tidak beribadah kepada dirinya, tidak pula kepada selainnya, tetapi mengajak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa amila salihan, dan dia sebagai penyeru adalah orang yang terdepan di dalam beramal salih. Wa qala innani minal muslimin, dan menyatakan secara tegas bahwa sungguhnya aku termasuk dari hamba-hamba yang berserah diri. Kedudukan yang demikian agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk mereka yang betul-betul berdakwah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan dengan dakwah ini pula akan tersebar dan terjaga syariat ini. Para ulama rahimahumullah telah menyebutkan beberapa perkara yang dengannya akan terwujud dakwah yang benar-benar sesuai dengan yang dibimbingkan oleh Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dengan itu benar-benar seorang yang berdakwah menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena inilah jalan dakwah. Yani jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya, "Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani." Al-ayah. Al-Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ketika beliau memberikan muqaddimah terhadap kitab yang ditulis oleh Al-Syekh Rabi hafizahullah, Manhajul Anbiya fid da'wati ila Allah, beliau menyebutkan beberapa poin penting yang hendaknya terwujud dan betul-betul diupayakan di dalam sebuah dakwah, sehingga dakwah tersebut akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, bahwa hendaknya seorang dai dia menyeru di atas ilmu. Dikarenakan seorang yang menyuruh di atas kejahilan, apa yang dia rusak lebih banyak dibandingkan perkara yang dia perbaiki. Terkadang seorang mengingkari suatu kemungkaran dikarenakan kejahilannya, dia melakukan kemungkaran yang lebih besar dibandingkan yang dia ingkari. Terlebih bahwa jalan dakwah ada perkara yang akan didapati dalamnya rintangan-rintangan dari musuh-musuh Allah, musuh dakwah ini, yang mereka telah menyiapkan berbagai syubhat, berbagai kerancuan untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tidak mungkin sebuah dakwah akan berhasil tanpa dibangun di atas ilmu. Ilmu terkait dengan apa yang akan didakwahkan. Ilmu terkait dengan bagaimana cara mendakwahkannya. Demikian pula ilmu yang terkait dengan orang-orang yang akan didakwahi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bimbingan di dalam kitabnya. Sebagaimana dalam firman-Nya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana serulah ke jalan Rabbmu bil hikmah, dengan cara yang hikmah, wal mau'izah hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Diberikan terghib dan terhib. Wajadilhum billati hiya ahsan. Menunjukkan kepada kita bahwa keadaan orang-orang yang didakwahi adalah keadaannya beragam, yang masing-masing membutuhkan untuk diperlakukan sesuai dengan maqamnya. Yang tidak akan tepat seorang di dalam mendakwahinya kecuali dia mengerti ilmunya. Perkara yang kedua, bahwa sebuah dakwah akan menjadi dakwah yang berhasil dan diberkahi. Dan perlu diingat oleh kita semua, keberhasilan dari sebuah dakwah bukanlah diukur dari banyak atau sedikitnya pengikut. Bukan itu yang menjadi ukuran keberhasilan dakwah. Tetapi keberhasilan dakwah dilihat dari bagaimana keistiqomahan seorang da'i. Meskipun mungkin Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk dia tidak memiliki orang yang akan menyambut dakwahnya walaupun seorang pun. Sebagaimana yang demikian telah digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditampakkan kepadanya umat-umat terdahulu yang ternyata ada di antara mereka nabi yang tidak memiliki pengikut seorang pun, menunjukkan bahwa bukanlah banyak atau sedikitnya pengikut sebagai suatu barometer untuk mengukur keberhasilan sebuah dakwah. Yang kedua, al-amalu bima yad'u ilaih. Yani seorang penyeru hendaklah menjadi orang yang beramal dan terdepan di dalam beramal dalam perkara yang dia serukan kepada manusia. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah mengangkat kemuliaan dakwah dan kedudukan seorang da'i kecuali ketika memenuhi perkara ini. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala firmankan dalam ayat yang telah saya sebutkan, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَ مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala telah memberitakan bagaimana murkanya Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka yang amalan-amalannya menyelisihi apa yang mereka ucapkan dengan lisannya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala untuk kalian mengatakan apa-apa yang tidak kalian amalkan. Keselarasan antara ucapan dengan amalan adalah perkara yang sangat penting di dalam keberhasilan sebuah dakwah, dikarenakan terjadinya perbedaan atau penyelisihan antara perbuatan dengan ucapan terkadang menjadi senjata, dan ini senjata yang sangat ampuh bagi musuh-musuh dakwah untuk menghancurkan sebuah dakwah. Seorang dai adalah qudwah bagi mad'u, bagi orang yang didakwahi, baik dari sisi kebaikan ataupun kejelekan yang muncul darinya. Berapa banyak kita mendapati tersesatnya manusia dikarenakan kejelekan-kejelekan pada dai yang dikagumi oleh mereka. Maka kondisi dai-dai yang seperti itu, dia sesat, dan di sisi yang lain menyebabkan tersesatnya manusia. Ya dan billah. Perkara yang ketiga, bahasungguhnya faktor penting dan sangat penting yang akan menjadikan suatu dakwah meraih keberkahan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah al-ikhlas. Kita mengetahui bahwa dakwah adalah ibadah yang agung, sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya tertuntut untuk dilandasi dengan keikhlasan. Maka menjadi dorongan bagi kita semua untuk senantiasa menata niat-niat kita di setiap detik kehidupan kita, untuk terus berupaya agar apa yang kita tempuh di dalam dakwah ini semata-mata mengharap balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan untuk meraih perkara-perkara dunia. Karena suatu dakwah yang lahiriahnya adalah dakwah ilallah, tetapi di balik itu semua ada tujuan-tujuan duniawiyah. Ya dan billah. Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut keberkahan dari dakwah tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan ibrah, pelajaran dan qudwah, teladan dari para Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabiullah Hud alaihi salam, beliau mendakwahi kaumnya dan beliau nyatakan kepada kaumnya, ya kaumi, la as'alukum alaihi ajra, in ajriya illa ala alladhi fatarani. Wahai kaumku, aku tidak meminta dari kalian balasan atas apa yang aku tempuh tersebut. Hanyalah sungguhnya yang aku harapkan adalah balasan dari zat yang telah menciptakanku. In ajriya illa ala alladhi fatarani. Demikian yang mestinya menjadi tujuan setiap kita. Di dalam bentuk amalan-amalan apapun yang kita tempuh dari amalan ibadah. Terlebih dalam perkara dakwah ila Allah. Keharusan untuk apa yang kita tempuh di dalam berdakwah semata-mata mengharap pahala dari Allah. Bukan dalam rangka untuk mencari manasib ad-dunyawiyah. Hendaknya untuk kita semua memahami bahwa kedudukan-kedudukan bukanlah sebagai alamat tashrif li syakhs, bukan sebagai alamat tanda pemuliaan terhadap seorang pribadi. Bahkan secara hakikat itu adalah amanah yang ada pada seorang yang diamanahi perkara tersebut. Dan di siang lain sebagai fitnah, sebagai ujian, imtihan. Sehingga terkadang seseorang berhasil dengan ujian tersebut. Dan terkadang sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala tampakkan dengan sebab ujian tersebut hakikat dari masing-masing pribadi tersebut. Maka menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa sungguhnya keikhlasan adalah faktor yang sangat penting bagi berhasilnya sebuah dakwah, terjaganya sebuah dakwah, dijaganya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dakwah tersebut. Perkara yang keempat, dari perkara penting yang semestinya ditempuh oleh seorang da'i dalam dakwahnya adalah al-bada'atu bil-aham fal-aham. Untuk memulai dakwah dari perkara yang paling pentingnya, kemudian perkara penting berikutnya dan berikutnya. An-Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sebagaimana dalam riwayat yang muttafaqun alaih min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau mengutus Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memberikan pesan, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa sungguhnya engkau akan datangi kaum yang mereka itu adalah ahlul kitab. Demikian dominan penduduk Yaman di masa itu. Dan ini sebagai bekal yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk pentingnya seorang dai memahami keadaan orang-orang yang akan didakwahi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan wejangan berikutnya. falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaknya jadikan oleh dirimu awal yang kau dakwahkan kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Ajak mereka untuk mempersaksikan kalimatut tauhid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa inhum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftara 'alaihim khamsa salawat. Jika mereka sudah mau menaati engkau dalam seruanmu tersebut, mereka mau untuk mengucapkan syahadatain, mempersaksikan syahadatain masuk ke dalam Islam ini, ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada mereka untuk salat 5 waktu. Tahapan demi tahapan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari yang terpentingnya kemudian yang terpenting berikutnya dan berikutnya. Dari sini kita mengetahui bahasanya ajaran dan ajakan tauhid merupakan ajakan yang pertama kali kita serukan. Dan ini berlaku pula di dalam kita membenahi masyarakat muslimin. Sebagaimana maklum, perkara yang diketahui, beberapa banyak kesyirikan telah terjadi di tengah mereka. Orang-orang yang mengaku Islam, mengaku muslimin, dan keadaan mereka tidak memahami bahwa itu adalah kesyirikan, sehingga butuh untuk adanya tasfiyah di tengah mereka kaum muslimin, untuk kemudian diterbiyah dengan akidah yang sahihah, akidah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dan diajarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Aqulu ma sami'tum. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Perkara yang kelima dari sebab-sebab yang menjadikan sebuah dakwah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah adanya as-sabr, sifat kesabaran yang dimiliki seorang dai di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang perlu untuk difahami, diilmui oleh setiap orang yang berupaya untuk berdakwah kepada Allah, bahwa jalan dakwah adalah jalan yang sebagaimana didapati oleh pendahulu mereka, para nabi dan para rasul, yang Allah Subhanahu wa taala telah beritakan dalam kitabnya. Yang ini juga sebagai hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa laqad kudzibat rusulun min qablik fa sabaru 'ala ma kudzibu wa uzu hatta atahum nasruna." Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan sungguh para rasul yang datang sebelum engkau, mereka telah didustakan. Dan ini gambaran bahwa mayoritas umat-umat yang ada, yang Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam kitabnya, mereka mendustakan rasul-rasul yang Allah utus kepada mereka. Hanya sebagian kecil di antara mereka yang mau menyambut dakwah para rasul tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala beritakan tentang keadaan para rasul ketika datang pendustaan terhadap apa yang mereka serukan. Fasabaru ala ma kuzibu wa udhu. Maka mereka bersabar atas apa yang mereka didustakan dan mereka diganggu, disakiti. Hatta atahum nasruna. Hingga datang kepada mereka, para rasul tersebut, pertolongan dari kami. Hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan sekaligus hiburan bagi siapa saja yang berupaya untuk menapaki jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa pendustaan, penolakan, gangguan di dalam menjalankan sebuah dakwah adalah perkara yang mesti akan muncul dari manusia. Sehingga tertuntut untuk seorang menyebarkan dirinya di dalam amalan yang agung tersebut. Perkara yang keenam, dari sebab yang akan menjadikan keberhasilan dan keberkahan sebuah dakwah, ayyakuna da'iyatu mutahalliyan bil khuluqil hasan musta'milan al hikmah fi dakwah. Yang keenam, bahendaknya seorang dai dia berupaya untuk menghiasi dirinya dengan akhlak yang baik, dan dia berupaya untuk mempergunakan cara yang hikmah di dalam mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang baik ada perkara yang sangat besar pengaruhnya untuk menjadikan orang tertarik ke dalam dakwah. Sebagaimana sebaliknya, akhlak yang buruk yang muncul dari seorang dai ketidak konsisten antara ucapan dengan amalannya, ketika muncul akhlak-akhlak jelek dari seorang dai, ini adalah awal penolakan atau awal sebab yang menjadi sebab penolakan manusia terhadap dakwah. Oleh karenanya wajib bagi kita semua untuk senantiasa berupaya mewujudkan apa yang telah dibimbingkan di dalam syariat ini dari akhlak-akhlak yang mulia, yang ini merupakan sebab yang sangat besar pengaruhnya untuk manusia masuk ke dalam dakwah yang agung, dakwah yang mulia, dakwah as-salafiyah. Allah Subhanahu wa taala ketika mengutus nabinya Musa dan Harun untuk mendakwahi manusia yang paling kafir, Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Fakula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha." Hendaknya engkau katakan, ucapkan kepadanya ucapan yang lembut. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kedua nabinya ketika mendatangi manusia yang paling kafir, hendaknya kalian berdua ucapkan padanya ucapan yang lembut. Apalagi tentunya ketika seorang berupaya untuk mendakwahi orang tuanya, mendakwahi saudaranya yang mereka adalah muslimin, tentu lebih tertuntut lagi untuk dengan ucapan yang lembut diarahkan kepada mereka. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dengan itu dia mau untuk tersadar dan mau untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara yang ketujuh, yang terakhir yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullah, bahwa hendaknya ayyakuna ad-da'i qawiyyal 'amal. Bahwa seorang da'i hendaknya seorang yang memiliki cita-cita yang kuat, memiliki harapan yang kuat, bukan seorang yang tulul amal, panjang angan-angan, tetapi seorang yang memiliki cita-cita yang kuat. Kita lihat pelajaran yang sangat penting yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, yakni apakah beliau menghadapi suatu kejadian yang lebih genting dibandingkan apa yang beliau hadapi pada masa perang Uhud. Maka Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menceritakan apa yang beliau alami ketika beliau pulang dari Taif, mendapatkan penolakan dari kaum tersebut, dan bahkan beliau dilukai. Di dalam perjalanan tersebut beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau didatangi oleh Jibril alaihi salam yang bersamanya Malakul Jibal, yang Allah Subhanahu wa taala telah mengutus kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi memerintahkan Malakul Jibal untuk dia melakukan apa yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malakul Jibal memberikan tawaran, seandainya Ahsyabain, ini dua gunung atau dua bukit yang besar yang ada di wilayah tersebut diminta untuk ditimpakan kepada mereka, niscaya akan dilakukan oleh yakni Malakul Jibal. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab apa yang ditawarkan oleh Malakul Jibal dengan menyatakan la'allallaha ayyukhrija min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la syarikalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan meluarkan dari tulang-tulang punggung mereka, yakni anak keturunan mereka, yang mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Harapan yang kuat hendaknya dimiliki oleh para duat di dalam menghadapi berbagai cobaan, ujian dan kesulitan di dalam dakwah, yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberhasilan dan keberkahan dakwah mereka ketika mereka berupaya betul-betul mewujudkan apa yang telah dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Kitab, dan demikian pula apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya sebagaimana yang dirangkumkan oleh beliau Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.